perbuatan. Saya selalu melawan bisikan tersebut, namun selalu menemui bisikan tersebut. Apakah dosa hal tersebut? Tentunya seorang yang bersungguh-sungguh menghilangkan kejelekan, dia akan mendapatkan pahala dengan kesungguhannya menghilangkan kejelekan tersebut. Ya, namanya syaitan. Pasti akan datang menggoda, bahkan syaitan itu mengalir di tempat beralirnya darah manusia. Dan namanya syaitan selalu datang membisik. Bahkan nanti syaitan akan membisikkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pencipta. Tapi siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, itulah sharihul iman. Itulah sharihul iman, artinya itu berarti kita memiliki iman. Karena setan datang memberikan apa? Bisikan. Kalau kita tidak dapat bisikan dari setan, sehingga kita tidak mengenal yang mungkar, kita tidak mengetahui apa ini yang benar misalnya, itu juga bahkan mungkin berbahaya. Tetapi bukan berarti kita bersyukur dengan setan. Tetapi kita tentunya mengetahui bahwa ini adalah ujian kita sebagai orang yang beriman. Datang setan membisikkan kepada kita kejelekan-kejelekan, termasuk hasad. Maka lawanlah. Lawanlah sebagaimana orang yang tidak ikhlas untuk melawan. Agar dia menjadi, untuk melawan dirinya, agar dia menjadi orang yang ikhlas. Datang setan membisikkan kepadanya riaan, wasum'atan, dia lawan. Maka yang melawan tentunya, dia akan mendapatkan kebaikan. Dia tidak berpasrah. Datangnya bisikan tersebut, itu tanda bahwa dia orang beriman. Itu tanda bahwa dia orang beriman. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan dia jalan. Allah akan tunjukkan dia jalan. Ketika dia lawan kejelekan, dia lawan kejelekan tersebut. Kalaupun kejelekan itu dibisikkan di hatinya, dia lawan. Allah akan membantu dia. Menolong dia. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang baik ini lantas tertipu dan dapat dirayu oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam lembaga pendidikan terjadi kasus pencurian. Beberapa kemudian terjadi kasus pencurian. Kemudian kita mencurigai seorang yang melakukannya karena adanya indikasi-indikasi bahwa memang dia yang melakukannya. Kita mengawasi, kita mengintai, dan kemudian agar tertangkap basah. Apakah termasuk ini tajassus yang dilarang? Tentunya tidak. Karena adanya indikasi bahwa dia mencuri. Dan pengawasan kepadanya bukan dilandasi dengan buruk sangka karena ada indikasi. Kecuali buruk sangka. Tidak ada indikasi, sekedar buruk sangka, ini tentunya berdosa. Karena di mahkamah syariah juga nantinya dengan memakai bayyinah. Apa yang engkau katakan kepada si ah bahwa dia demikian? Ada bayyinahnya. Karena itu, kalau ada indikasi kuat bahwa dia demikian, sehingga perlu kita lihat keberadaannya, maka ini bukan tajassus. Tapi kalau tidak ada, haram kepada kita untuk mengintai dan mengawasinya. Haram. Karena kita akan berusaha mencari kesalahannya. Yang siapa manusia tidak ada kesalahannya? Apakah ada manusia tidak ada kesalahannya? Tidak ada. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti punya salah. Tidak ada di antara kita yang menyatakan saya ini orang suci. Tidak ada. Tidak ada kesucian itu padanya. Dia selama adalah Bani Adam pasti punya salah. Jadi bukan mengawasi, mengintai untuk mencari kesalahannya. Kalau ini terindikasi dengan tentunya indikasi yang kuat, ada bukti-bukti keterangan, ada bukti-bukti persaksian, lantas kita sebagai pengurus untuk mengawasi dan mengintai ternyata betul, ini bukan tajassus. Ini bahkan tujuannya untuk membimbing dia, mengarahkan dia agar meninggalkan apa? Meninggalkan pencurian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk hasad jika si A mengingatkan si B untuk hati-hati bergaul dengan si C dan teman-temannya, karena seringkali si C dan teman-temannya membicarakan orang, kejelekan-kejelekan orang sebagai bahan candaan. Namun si C malah mengkritik si A, atau si C menuduh si A telah menyebarkan bahwa si C telah melakukan majelis ghibah. Ini A, B, C. Nah, kita bahasakan dengan bahasa nama aja ya. Yang insya Allah bukan orangnya maksudnya. Kalau di sini ada Ali, ya bukan Ali itu yang dimaksud. Z. Nah, karena ini biar bisa dipahami. Kita bahasakan dengan nama aja. Apakah termasuk hasad jika si Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bukan ini yang Ali yang ini. Nah, tapi sebagai bentuk contoh, bukan Ali sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, si A atau si Z lah. Apakah hasad jika si Z, dan di sini kalau nama Z saya juga mohon maaf, bukan Z Anda. Naam. Apakah jika si Z mengingatkan kepada si Hasan misalnya. Si Z mengingatkan kepada si Hasan untuk hati-hati bergaul dengan si Amr dan teman-temannya, karena si Amr ini dan teman-temannya membicarakan teman-temannya sering membicarakan orang dan kejelekan-kejelekan orang sebagai bahan candaan. Namun si Amr ini malah mengkritik si Z dan si Hasan. Si Amr menuduh si Zaid telah menyebarkan bahwa Amr ini telah melakukan majelis ghibah. Paham ya? Tentunya kalau memang betul yang melakukan majelis tadi, menceritakan kejelekan orang, menjadikan bahan candaan, betul, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Karena tujuan membicarakan orang dengan kejelekannya adalah untuk mengingatkan manusia, untuk meluruskan orang yang terjatuh di dalam kesalahan tersebut. Bukan tujuannya untuk dijadikan candaan, tetapi tujuannya untuk memberikan nasihat. Kemudian apa yang dilakukan oleh si Zaid dan Hasan tadi sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak bergaul dengan si Naam. Siapa tadi? Amr. Tentunya baik. Karena akan terjadi perbincangan yang menuju kepada ghibah. Menuju kepada ghibah. Kalaupun ternyata tadi sudah dikatakan, ini bukan untuk menggibahi. Kalaupun tadi dikatakan, ini bukan untuk meluruskan, tetapi untuk sebagai bahan candaan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita selalu senantiasa menjaga diri kita dari segala macam kejelekan. Sehingga kita jangan mudah tersinggung dan jangan mudah terprovokasi oleh syaitan. Ketika kita dinasihati kepada kebenaran, lantas kita merasa dari nasihat kebenaran itu untuk menjatuhkan. Bukan. Nasihat kebenaran yang disampaikan oleh saudara kita adalah tujuannya untuk menarik kita dari terjatuhnya kita dalam kesalahan. Para ulama mengetahui si A ini salah, si B ini salah, tetapi mereka tidak menjadikan bahan candaan A dan B. Mereka membicarakan dengan lurus, dengan bijak, dan memanggil si A dan si B untuk meluruskan mereka. Karena mereka mendapatkan keterangan bahwa si A demikian, si B demikian dari orang yang melapor. Tidak ada dijadikan bahan candaan. Demikian. Dan hati-hatilah. Hati-hatilah juga dengan ghibah. Karena ghibah itu juga adalah penyakit yang kronis. Ghibah itu adalah penyakit yang kronis. Sebagaimana disebutkan, dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut apa yang kamu dapatkan kekurangan dan aib saudaramu dalam keadaan saudaramu tidak senang. Untuk disebut aibnya, jangankan dia, kita juga enggak senang. Kita sendiri kalau disebutkan aib dan kekurangan kita tidak senang, karena kita semuanya punya aib, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita semua punya aib, punya kekurangan. Sehingga kita melapangkan diri kita untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya permasalahannya, kalau sama-sama melapangkan diri untuk menerima kebenaran, akan baik permasalahannya. Si C menyadari bahwa membicarakan A dalam bentuk candaan terhadap kejelekan yang dilakukan tidak diperbolehkan. Kecuali untuk tujuan nasihat, bukan tujuannya untuk mengolok-ngolok dan mengejek-ngejek. Untuk meluruskan dia. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dia teruskan hal tersebut, bisa jadi nanti akan menyeret kepada ghibah. Kenapa kita katakan bisa menyeret kepada ghibah? Tadinya membicarakan kesalahan, akhirnya membicarakan kepada kekurangan yang ada padanya. Misalnya dia cacat, ada padanya cacat si, mohon maaf, si pincing itu, si ini itu. Akhirnya subhanallah, kepada ghibah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Karena itu kita tadi katakan, kita selalu meminta kepada Allah bimbingannya untuk bisa beristiqamah di atas agamanya. Kita minta kepada Allah agar dibimbing untuk mengetahui kebenaran, agar kita dapat mengamalkan kebenaran tersebut. Kita dibimbing oleh Allah untuk mengetahui kejelekan, agar dapat kita tinggalkan kejelekan tersebut. Ini kita biasakan dan kita latih diri kita, kita bina diri kita. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan difahami. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.